tiga kang maman orang sawah burung umur ngelotan nyanung beki maci orang biasa ini ke cukup temuan genah na anu ternyandung diriung riung ku geluh komo bari loba harta dunia teh asa sawarga kadu kolot kolot tokan kadu ngora di herapan kunu kolot di elonan kunu ngora di usapan saka pengalaman pahit kapaksa ngajadi wasit nu kolot eje nu ngora deh ngadon padundung pasea anu kolot ngorowotan nu ngora tuluy nyakaran salaki nu kawalahan ngadon ngamruk kokosokan. Dimananya kudu ngendong kadu kolot kolot tokan kadu ngora di cangredan anu kolot molototan anu ngora ngabaldan labar beteng perih menta besi rek balik balik kamendi awak lungsek panon dulu tungtung nasare di gardu kali kisereh kacau nyunyut burung kembang sebe lalaki elek jajaten mulut tulung kamang lembe kadu kolot kolot tokan kadu ngora di herapan kudu kolot di elonan kudu ngora di usapan anu kolot ngorowotan ngora tului nyakaran salaki nu kawalahan kadu nambur kokosoda kadu kolot kolot tokan kadu ngora di cangregan anu kolot molototan anu ngora ngabaledan kali kisereh kajawen nyunut turung kembang sebe lalaki elek jajaken mulut tulung kamang lebe kadu kolot.